Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita merujuk dulu. Wa syibhi dhaini wa fihi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna man yu'rib. Dahuruman ke siapa? Terakhir. Mengi'rab harus urut ya, i'rab. Ataupun pertanyaan kita cek. Wa syibhi dhaini wa fihi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Al-wawu 'athifah. Iya. Ya ini Arab global, apa pak? Kami ini faham. Ya ini ism syarah, ya kan? Mabni ala alia imahal jarin mudhofun ilaih. Kalau mau rinci. Tapi kalau mau global, tadi yang sudah faham, apa pak? Kalau belum faham harus bisa. Ya rinciannya ya. Bagi yang berpendapat mu'rab ya, karena dia dimusanakan ism syarah, ada yang berpendapat mu'rab. Maka dia apa? Majur wa'ala murjiri alia. Ini apa? Ayah anil kasir lianau musanna. Ya. Fasil. Al-wawu atifah. Gitu. Ya, al-wawu kan mubtada ya. Atifah wabar. Wawu atifah adalah huruf atof. Gitu. Ataupun al-wawu harfu atfin. Ya, diperhatikan. Sini terus. Al-wawu atifah. Al-wawu atifah. Ya. Mahali, ya? Al-hal domain mutasil, abni al-kasri. Ya, mubok, ya, majrur. Ya. Al-jar wa majrur. Al-jar wa majrur. Mahali di kulit warati. Isyuna, mubadah mafu, warati di alau, niyabatan rumah, dan minum. Jadi anak mulhakun rujukin mudzakir salim. Al-alif. Al-alif al-israf. Wababuhu. Wababuhu. Al-waw al-tifah. Babuhu makhluk al-makhluk. Ulifah. Kehidmat. Wahum abaf. Wababuhu. Wabab. Wabab mudraf. Alfa. Wabab mutasir. Mabniya ratun. Ima najirin orang punya. Kalau hepa? Kalau hepa, mengenal, mengenal juga. Lebih bagus mengajar sila. Pelan mat mengajar sila. Kebunat mengajar sila. Bagaimana ibu? Bagaimana ibu fa'ilihi? Bagaimana ibu mustatir? Ya, bagaimana mustatir? Di jawazan taktiruhu huwa i'udila i'udila ushiru ul-hiqa ila ma dhukir ya sudah lewat, ma dhukir kembali ke bab yang disebut kata ishruna dan babnya bukan hanya pada ishruna ya, bukan hanya pada ishruna maksudnya ul-hiqa ma dhukir apa ya, harusnya disebutkan ishruna dan bab ini babnya dimulhaqkan dengan syamul mudzakkar salim. Kemudian khabar ya sudah. Wal ahluna ulu alim selanya. Wal ahluna alladhi ba'da. Wal ahluna ulu alamuna illiyuna wa araduna syadza wa sinuna wa babuh kalian. Wa wa hafiza. Al-ahluna mubtada marfu wa ala madrati al-waw niyabatan anil dhamma li'annahu li'annahu marfu bi jam'i mudzakkar salim wa qabluhu mahdhuf taqdiruhu adami ulu mubtada atau bisa disingkat ahluna ulu wa alamuna illiyuna mubtada'at. Ya, semuanya mubtada'at. Khabaruhunna ya. Mahdhuf. Taqdiruhu kadzalik. Selesai. Ya. Kemudian wa'araduna sekarang. Wa'araduna waw al-waw ma'tufah. Berarti ma'tufnya apa ini? Ma'tuf jumlah 'ala jumlah. Jadi ahluna wa ulu wa alam. Huna ni aful jumlah alam jumlah. Ya. Farabuna. Farabuna mustaja. Farabu. Malah terapi alwabi yang ada di dosma dengan nahu yang merfaku yang muda dari sana. Shadda. Shadda. Kor. Filman. Madiun alifati. Maka ibu dengan tadi di jawazan tadi ibu buat yang ila arabun ya arabun wa as-sinuna lajumla fi'liyah ya ya bi mahalli rafi' khabar as-sinuna wa al-waw aqifah as-sinun as-sinuna as-sinuna mubtada ya Allahumma Isa berapa sih ya Rabu? Dari as-sinun boleh juga mengatakan arabun, tapi aful mufrad al-mufrad. Kalau ditakdir sebagai sinun, khabarin sendiri berarti aful jumlah al-jumlah. Ya babu juga sama. Babu bab mubtada marfu al-marfu al-marfu al-marfu bahwa mudhof al-ha dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahali jari mudhof ilaih. Ya. Jadi al-ahluna tadi diiras sebagai mubtada, ya. Begitu juga yang setelahnya, khabarnya semuanya mahdhuf. Boleh juga ahluna diathafkan kepada lah ashruna. Berarti aful mufrad ala mufrad. Suruh sama araduna sehingga syadza jumlah ini hal dia. Dari apa? Araduna. Kemudian sinun mahdhufnya kepada aradun. Demikian juga babu. Ya. Setelahnya wa mithla hinin qad yarid dzal bab wa huwa 'inda qaumin yattarid. Allahu al-istina. Mithla hal masuk mu'alamah muslimi atasnah Allah wa'ala akhir mitla yajuz an yu'rad biwajhain alwajhul awal an yu'rad halan hal min hal dari apa? Fa'il yaitu apa? Zalbab hal dari apa? Zalbab iya kan? Mana anunya, amilnya? Dan yang namanya hal ada amilnya, ada sahibul halnya. Mana amilnya? Yarid. Wa yajuzu ebo an yu'rab mitla. Sebagai apa? Isi yang kedua? Sifat li masdarin. Sifat li masdarin. Takdiruhu uru dan mitla. Wa huwa mitla mudhafin. Yarid yarun warun maqwa wa lam tarqi ambu ma ta'ala khairi wa sunna al-ibad al babu al bab za ismi Huwa dhamir munfasil mabniun ala al-fath fi mahalli rafi' mubtada 'inda man mansub muta'alliq bi kalau muta'alliq bi yattarid, kalau muta'alliq mesti kepada fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il. Iya. Muta'alliq bi yattarid wa mudhaf qaumin yattarid yattarid

والنون في جمع والنون في جمع له الفتح وفي والنون في جمع له الفتح وفي لغن مثلث والنون في جمع والنون في جمع له الفتح وفي من بطن الدنيا تثنية تثنية كسر وعكس قد يفي والنون في جمع له الفتح له الفتح وفي تثنية كسر وعكس قد يفي نون pada jamak lahul fathah di fathah wa fi dan pada yang sana kasrun wa aksu qad yafi dan kadang datang kebalikannya gitu datang kebalikannya oh berarti kebalikannya tadi kan kalau yang sedikit qol lamun dikasih nampak orang yang kasar sedikit aslinya apa pada jamak dengan salim di fathah ya di kasar sedikit sedangkan aslinya pada musanna bagaimana mesti kasar yang manfaatnya bagaimana? Ya nanti sedikit ya. Kita baca penjelasannya atau sebelum masuk ada yang mau ditanyakan? Ada yang ketiga lagi yang menulisnya tadi. Manunu fi jam'in lahul fathu wa fi tasniyatin kasrun wa aksun qad ya fi. Haqqu nun al-jam'i wa ma ulhiqa bihi al-fathu. Haknya nun jamak dan yang dimulhakkan dengannya adalah fathah itu haknya. Ya. Kira-kira apa makna fathah? Hah? Karena ada pertemuan dalam sukunya kalau dengar harakati muslimun diganti salahnya kasrah, apa? Ada pertemuan dalam sukun. Sukun pada mau muslimun dan nun. Harakati fathah karena hukum asal dari at-takhallus ya. Untuk melepaskan dengan dari apa teman sukun yang ringan dengan fathah kan? Muslimuna muslimuna nanti kalau masalah ada perasaan urus jadi kalau dengan fathah itu ala asli iltiqai ala asal at-takhallus minas sukunaini minas sukunaini ala asli ala asli takhallusi ala asli takhallusi minas sukuna ini sesuatu yang asal cara melepaskan dari pertemuan dan sukun. Ya. Eh, afan, liru. Saya bacanya kok yang mutanah sih. Si mutanah al asal itu saya ingin kastro kan? Ingin kastro ini tentang tafsir kalau bisa saya. Belum tak baca lagi yang nulis-nulis. Salah baca. Ya. Hak nun jam'i wa mulhiqu bihi al-fathu. Hak yang nun jamak dan yang dimulhakkan dengannya adalah fathah. Wa qad tuksaru syudzudha. Tapi kadang dikasrah dalam keadaan syadz. Ya, dalam keadaan apa? Syadz. Irobnya apa syudzudha? Masdar ini. Hah? Mansub sebagai apa? Hal masdar perhatikan dari kemudian hal kemudian apa lagi kira bisa enggak sebagai sifat dari masdar tuksar kasron syudhuza di kasar yang kasra yang syad ya mungkin ini juga lihat wa minhu qawlu diantaranya ucapan penyair dalam wazan al-wafir عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين آخرين عرفنا جعفرا وبني أبيه kami telah mengenal Ja'far dan juga Bani Abi anak-anak dari bapaknya dari saudara-saudaranya ya sudah kenal karena mereka orang-orang yang mulia karena sebab mereka berasal dari satu keturunan satu bapak وأنكرنا زعانف آخرين آخرين ya, dan kami mengingkari, ya, ini tidak kenal. Ya. Jadi nakiroh bukan mengingkari mana yang mesti. Apa tu dalam ayat nakirohum? Setelah kita kenal Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat, apa Nabi? No, nakirohum. Ada yang nakirohum tu kan?